أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون الحاضرون الحاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang manusia tersibukkan dengan berbagai urusan-urusan dunia dalam rangka untuk mencari kemegahan-kemegahan dan keindahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan bagi kita untuk berkonsentrasi mencari amalan akhirat, menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal lagi sarmadi abadi di sana dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Dan ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama ini merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan ilmu itulah yang akan bisa menjadi ruh dan juga pokok utama ketika seorang ibadah kepada Allah, baik ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah, ataupun ibadah dengan terus mengeluarkan segenap kemampuan. Di siang hari ini kita masih meneruskan membacakan risalah manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh beliau Al-Alamah Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah dengan tema Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok sesat dan juga literatur perjalanan dakwahnya. Maka setelah beliau, yakni yang dimaui adalah mereka kaum khawarij, orang-orang ekstrim yang akhirnya memiliki sempalan-sempalan yang banyak, apakah teroris ataukah takfir ataukah juga jamaatul jihad dan sebagainya, di mana mereka bukanlah bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Maka di sini beliau menerangkan sebab kenapa mereka menyimpang. Kenapa mereka menyimpang? Mungkin muncul pertanyaan. Bersamaan mereka orang yang hufadul Quran, hafal Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui pengetahuan tentang fikih agama dan seterusnya. Maka di sini setelah beliau memaparkan tentang perintah prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah, yakni ikhlasun niat untuk bertauhid kembali pada kitab dan sunnah, kemudian kembali kepada para ulil amri, mencakup dua golongan, para ulama dan juga para penguasa. Maka beliau menyebutkan asbabun hirafil fi'ati dhalah, sebab-sebab menyimpangnya kelompok yang sesat. Qala hadhihi asbabun hiraf, hadhihi asbabu hira'in hirafi hadhil fi'ati dhalah, ini merupakan sebab-sebab menyimpangnya kelompok yang sesat ini. Yani siapa? Mereka kaum pergerakan, mereka orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang, mereka orang-orang yang sesat, yang bersamaan itu mereka memiliki kitab dan sunnah, bahkan menyerukan kepada kitab dan sunnah. Akan tetapi mereka sesat. Annaha tarakatil wasayal ilahiyah, yakni mereka sesatnya dengan sebab meninggalkan wasiat ilahiyah. Wasaya Allah, wasaya Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, wasaya Allah wa wasaya Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan wasiat Allah dan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana wasiat Allah? Yaitu Allah Ta'ala berfirman pada ayat sebelumnya, surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa sar ta'wila. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Kembali kepada Allah, kembali kepada kitab Al-Quran, kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah beliau. Di mana di dalam kitab Al-Quran dan sunnah Allah memerintahkan supaya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum, yakni para ulama dan juga para umara penguasa, selama bukan pada bab yang maksiat. Lainilah wasiat Allah dan Rasulnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-28 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul menyampaikan wasiat, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan untuk mendengar dan taat kepada para penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menguasai, memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Kalau sudah disepakati sebagai penguasa, apapun cara meraihnya, maka barakallahu fikum, cara meraihnya, maka di sana wajib ditaati. Nah, selama bukan maksiat. Wa dalam hadis Abdullah bin Umar, fa in amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau mereka memerintahkan yang maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini barakallahu fikum. Inilah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan azalu wan khadalu wan hazu ila adaihim, yang akhirnya mereka in azalu, berlepas diri, menjauhkan diri dari wasiat Allah dan Rasulnya, diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menuduh ini ortodok, mengajak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini eksklusif, diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini kaku, ini jumud. Kembalilah kita kepada akal, karena Allah mengunggulkan manusia dengan akal. Barakallahu fikum. Kelihatannya bagus. Oh iya ya. Sehingga muncul dari mereka kesimpulan, tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Kata mereka, jalannya kaum salaf, ngikuti alurnya salaf, memang bisa mengajak pada keselamatan. Namun kalau mengikuti orang kontemporer yang sekarang, ini lebih a'lam, berilmu, digunakan. Nah, lebih ahkam, lebih tepat dengan keadaan. Kalau salah, Quran, sunnah, ya memang selamat. Apakah benar demikian? Maka sungguh kontradiksi muncul pada mereka. Tidaklah seorang dikatakan selamat melainkan idza kana a'lam wa ahkam, melainkan apabila dia lebih berilmu dan lebih menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, lebih tepat. Sehingga tariqatus salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Jalannya kaum salaf kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, ini adalah lebih berilmu, lebih tepat dengan keadaan, lebih hikmah dan lebih selamat. Ini yang harus kita pegang. Satu contoh, seorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, atau ditanya oleh beliau, ya Rasulullah, bagaimanakah seandainya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mereka itu mendolimi rakyatnya, yang mereka itu memakan harta dan seterusnya, bahkan melakukan ibadah semau sendiri? Maka Rasul mengatakan, addullaha alladhi alaikum wasallallaha alladhi lakum, addu ma alaikum wasallallaha alladhi lakum. Rasul mengatakan, tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu sebagai rakyat, dan mintalah hak kalian yang dirampas kepada Allah, karena dialah yang maha memberikan rizki. Di zaman Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lainnya, di masa akhir para sahabat, mendapatkan gubernur Makkah bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim, orang yang bengis, bahkan sampai membunuh sebagian sahabat, bahkan sampai mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Kira-kira bisa dibayangkan gak ya, jahatnya kayak apa ya? Sembrono sholat dalam keadaan mabuk. Bagaimana? Mereka tetap mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ini demikian. Tidak terus mereka kembali kepada akal-akal yang mengatakan, wow, ini kan dulu memang lebih selamat. Nah, barakallahu fikum. Maka disinilah sebab mereka menyimpang, dikarenakan in azalu, mereka melepaskan diri dari wasiat Rasul. Wan khadalu, malah mereka menganggap itu adalah khudlan, yakni kerendahan. Ya, terlalu jumud, terlalu ortodok, ya, nggak punya kejeniusan, tidak akan menjadi seorang cendekia, ya ada nggak? Ya, ada nggak dari salafiyin yang disebut cendekiawan? Nggak ada. Ya. Kalau antum lihat cendekiawan, oh mereka orientali, apa namanya rasionalis dan seterusnya. Oh ini baru cendekiawan. Barakallahu fikum. Wanhazu ila adaihi, malah akhirnya mereka lebih condong kepada musuh-musuh mereka. Aku dapatkan angin Islam ada di negeri ini, disiplinnya masya Allah, ya, janjinya dipenuhi masya Allah, memuji orang-orang kafir. Adapun Arab sebagai misal, enggak, seterusnya condong kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah. Nah, maka mereka ila adain, kepada musuh-musuh mereka, hadza minal ujab, ini sesuatu yang aneh. Innaka tanhaza ila aduwika wa anta muslim, engkau lebih condong kepada musuh-musuhmu sementara engkau dalam keadaan sebagai seorang muslim. Antum akan lihat mereka kaum-kaum pergerakan begitu membencinya terhadap negeri tauhid, yang di sana muncul para ulama, turun wahyu Allah berupa Al-Quran dan Sunnah. Lahir darinya para ulama yang meneruskan jejak salaf soleh, yang Rasulullah telah mengatakan al-iman ya'ruzu ilal Madinah kama ta'ruzul hayya ila juhriha. Iman nanti akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular pun kembali kepada lubangnya. Sehingga dalam pembahasan ilmu fikih kadangkala, di sana apabila terjadi khilaf antara fuqaha'ul Madinah di zaman tabi'in dengan yang lainnya, maka kembalilah kepada fuqaha'ul Madinah di zaman dahulu. Nah, karena mereka lebih akrab. Ini dahulu. Nah, kalau sekarang orang popi, ya, diajak, loh ini agama Arab. Ya, Islam memang datang dari Arab. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Rasulnya dari golongan Arab, memilih bahasanya bahasa Arab. Nah, kok kenapa Anda antipati? Nah, barakallahu fikum. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka tadi tidak kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah. Lebih condong kepada musuh-musuhnya. Al-muslimu yakunu ma'al muslimin. Ini yang harus kita perhatikan. Muslim hendaknya menjadi orang yang bersama kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadikanlah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Ya, jadi jenengan harus bersama orang yang jujur. Tanya siapa yang jujur. Kalau saya jujur, gak mau nipu, terus terang seterusnya, apa itu bukan? Golongan yang jujur yang pertama kali. Ayat ini seruan untuk kita berjalan di atas jalan salaf. Karena golongan yang jujur masuk pertama kali dalam shodiqin adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di mana Allah Ta'ala mensifatkan tentang muhajirin, alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan mereka kaum muhajirin yang diusir dari negerinya, negeri Makkah, keluar hijrah ke kota Madinah, terusir dari harta dan keluarga mereka dalam rangka untuk menolong agama Allah dan mencari keriduannya serta menolong Rasul, mereka itulah orang-orang yang jujur. Berarti makna ayat wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah engkau bersama para sahabat. Nah, berarti kalau mereka mencela sahabat Nabi, satu saja menentang ayat ini, kandungan ayat ini. Muawiyah, oh, bukan salafus saleh. Mentenang lagi, mengatakan Umar bin Khattab, Abu Bakar, kelompok Syiah, mereka benci yang seperti ini. Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, orang-orang Nasibiyah dari kalangan Khawarij, oh, berarti bukan Ahlus Sunnah. Mereka orang-orang materialistis, mengatakan Abu Hurairah begini-begini. Lihatlah, berarti tidak mengikuti ayat ini. Amma antan haza ila aduwikal khadda al-makir alladhi huwa dhidduka wastas tansihuhu fahada min amal basirah wa min al-khudlan. Lihatlah, Asy'ari di sini menyingkap sebuah hakikat yang mereka tertutup dan terkagum pada sesuatu yang mereka hakikatnya di atas kerendahan. Kata Asy'ari di sini, adapun engkau tanhaza antan haza ila aduwik, engkau lebih condong dan lebih mengedepankan, mengidolakan musuh-musuhmu. Tokoh-tokoh kufar dibanggakan, dikedepankan. Nah, Al-Khadda' yang mana mereka adalah para penipu. Al-Makir yang memiliki konspirasi. Nah, bukan membuat solusi, membuat konspirasi, menjauhkan orang dari agama ini. Dan dari jalan salafus saleh, alladhi huwa bidduk, yang mana hakikatnya mereka adalah musuhmu. Watastamsihuhu, malah engkau meminta arahan-arahan kepada mereka, meminta nasihat kepada mereka. Fahada min amal basiroh, maka ini bentuk orang tersebut buta matanya dari pandangan yang jauh. Buta matanya. Bagaimana pandangan yang jauh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi. Tidak ada setelahnya kecuali adalah yaumul qiyamah, akhir dari para nabi. Sehingga arahan beliau adalah berlaku sampai dengan hari kiamat. Basirah beliau, yang kadangkala beliau betapa banyak memberitakan berita-berita yang belum terjadi dan disaksikan oleh orang-orang setelah masa beliau berlalu. Zaman kita melihat betapa banyak alamatun nubuah yang diberitakan Rasul terjadi. Nah, demikian pula para sahabat Nabi, yang kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu menghasung para qurra, yakni orang-orang ahli baca Quran. Ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang konsentrasi menghafal Al-Quran, yang dimaui para khawarij. Syiar mereka tahfidzul Quran, tahfidzul Quran. Jangan heran. Nah, barakallahu fikum. Sejak dulunya mereka orang yang giat membaca Al-Quran. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, istaqimu, ya maka luruslah engkau menjalankan nasihat-nasihat wasiat Al-Quran. Janganlah engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kalau engkau menyimpang ke kanan atau melihat sesuatu di kanan itu baik, faqad subiktum sabqan ba'ida, engkau telah didahului oleh para sahabat dengan pendahuluan yang jauh. Yang baik pasti sudah didahului. Kalau sahabat tidak melakukan, berarti bukan kebaikan. Kenapa kau harus mengikuti para sahabat? Li'annahum qaumun ikhtarallahu li suhbatin nabiyyi, karena mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menjadi teman langsung nabinya. Sahabat yang menyaksikan wahyu kapan turun, di mana ditempatkan, mana yang masih berlaku, mana yang sudah dihapus. Yang mereka mendengar langsung taklimnya Nabi menafsirkan ayat demi ayat. Yang mereka itu para sahabat aqallu a'maquhum ilman, yang paling dalam keilmuannya. Dan juga wabi basarin nafidin, mereka itu dengan basiroh yang jauh, pandangan yang jauh, pertimbangan yang jauh ke depannya. Kafu, mereka menahan diri. Kenapa Anda tidak melakukan ini? Bukankah baik? Ya, namun akibat di belakangnya keburukan yang banyak, sehingga mereka tidak melakukan. Sahabat Nabi. Nah, ini mereka demikian. Sehingga kita wajib untuk mengikuti jalan sahabat. Orang yang lebih condong kepada musuh-musuh Islam yang hakikatnya menipu dan memberikan jalan-jalan konspirasi adalah termasuk fahada min amal basiroh, ini merupakan bukti kalian buta pandangan yang jauh. Kenapa demikian? Dari mana pandangan? Oh, saya pertimbangannya supaya maju perekonomian jadi, oh jadi begini. Dunia apa akhirat kira-kira? Dunia apa akhirat? Itulah pandangan yang pendek. Pandangan yang jauh adalah akhirat. Terus bagaimana kita akan miskin terus, tertindas terus? Nah, Rasul mengatakan pandangan basirahnya Rasul, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai muslimin. Karena kefakiran kalau ada pada orang yang imannya kokoh tidak membahayakan iman. Nah, namun kalau kekayaan menimpa pada orang yang lemah imannya, akan menjadi orang yang sombong dan kufur. Kefakiran menimpa orang yang lemah imannya, al-faqru akhul kufri, ini bisa menjadi saudara kekufuran. Sebabnya bukan fakir, bukan kayaknya mereka itu kokoh, namun sebab keimanannya. Sehingga Rasul mengatakan, mal faqru akhsha alaikum innama akhsha alaikum ad-dunya idza busitat. Hanyalah yang aku khawatirkan atas kalian dunia ini. Kalau sudah Allah tampakkan kehijau-hijauannya, kalau dibentangkan keindahannya, maka tidaklah ada yang dipikirkan kecuali dunia. Inilah pandangan mereka. Sehingga Rasulullah berlindung dari menjadikan pandangan dan perhatiannya sekedar dunia. Sementara mereka yang mengatakan ini pandangan jauh, pandangan ahlul Islam, pandangan Rasul, pandangan salaf lebih jauh, yakni negeri akhirat. Negeri akhirat yang itu tempat kembali kita yang kekal. Apalah artinya engkau bahagia dan kaya di dunia kalau di akhirat ternyata tidak bermanfaat. Al-yawma la yani yawma idzin la yanfa'u wala banun. Tada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Na'udzubillah. Maka di sini menunjukkan basirohnya buta, tidak paham. Wa minal khudlan, dan termasuk bentuk kerendahan. Dari mana sisi kerendahannya? Merendahkan diri, mengagungkan kepada orang-orang kufar yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin jahiliyatin mawdu'uhu tahta qadami. Seluruh perkara jahiliyah, urusan pemikiran-pemikiran kufar, tempatnya di bawah telapak kakiku, diinjak oleh Rasul, rendah. Nah, sesuatu yang rendah kok kita malah agungkan, kita tinggikan eluk-elukan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini merupakan khudlan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, di atas tidak ada yang mengunggulinya. Nah ini barakallahu fikum. Sehingga kalau antum lihat dakwah salafiyin yang diarahkan kepada kita pembersihan hati, kekuatan iman, tidak diiming-imingi dengan dunia, tidak bercerita tentang kemegahan, kebanggaan, keberhasilan, apakah infrastruktur, ya, ataukah teknologinya, tidak. Padahal itu diraih, tidak dibanggakan oleh mereka. Nah, bagaimana supaya iman kita kuat? Nah, barakallahu fikum. Lihat, kenapa demikian? Karena inilah yang bisa menjadikan kita kokoh. Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu, janganlah kalian merasa rendah. Walaupun mungkin miskin, walaupun mungkin dikatakan orang yang masya Allah ya, ortodok banget ya, atau dikatakan masya Allah ya, pengetahuannya rendah, SDM-nya kurang, seterusnya ya. Wala tahinu, jangan merasa rendah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Tidak bisa meraih dunia yang mereka raih. Mereka mengumpulkan dunia, dunia, dunia, dunia. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'laun, karena kalianlah yang paling tinggi. Syaratnya in kuntum mukminin. Kalau kalian beriman. Sehingga inilah keimanan yang harus diperbaiki. Maka di sini condong kepada musuh-musuh Islam, ini merupakan bentuk kerendahan. Suma qala jalla wa ala dzalika khairun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itulah lebih baik. Apa yang lebih baik? Yani arruju ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Wa ta'ati waliyil amri, dan taat kepada waliyul amri, para penguasa dan ulama. Ini adalah lebih baik kesudahan dan setelahnya. Walamma sa'ala Hudzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhuhuril fitan. Lihatlah, ini mau membantah kelompok-kelompok Khawarij dan sempalannya yang mereka ingin menggulingkan kekuasaan penguasanya dengan cara terang-terangan kudeta ataukah dengan cara halus semacam demonstrasi. Bagaimana ini? Falamma sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu inda dhuhuril fitan, maka dikala Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul tatkala munculnya fitnah. Mulai nampak bercak-bercak atau benih-benih. Oh, ini akan ada fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Yakni ketika muncul di sana kata Rasulullah, yakni du'a tala abwabi jahannam, pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Berarti mungkin mengajak untuk berbuat maksiat, berbuat kekufuran. Ya, da'i-da'i mengajak. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kami adrokna dzalika, kalau kami mendapatkannya, idza dhaharatil fitan wa dhaharatil inkhilafa ikhtilafat wa tanahur alladhi akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, madza ya'mal? Yakni apa? Apabila telah muncul fitnah-fitnah, telah muncul nampak jelas perselisihan-perselisihan muslimin, apabila telah ada tanahur saling menikam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza ya'malu, apa yang harus dilakukan? Maka dengarkanlah kata Rasulullah bimbingan dengan basirah yang jauh, dengan ilmu dan wahyu yang turun dari Allah. Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Maka pegang teguhlah jama'atul muslimin, kelompok besarnya kaum muslimin, dan imam mereka, penguasanya. Hadis ini, jama'atul muslimin, nas tentang adanya jama'atul muslimin yang selamat. Namun bukan jamus, ya, bukan jamus muslimin yang merupakan sempalan kelompok yang bersekte pemikiran Khawarij. Nah, ini sama KW1, KW2, KW3 sampai KW9. Nah, itu diantaranya KW-KW itu. Nah, oh, siapa ini? Barakallahu fikum. Nah, ini ma'asyiral muslimin bukan rahimakumullah, bukanlah di sini jamaatul muslimin yang dimaui mereka. Jadi jangan salah kalian supaya berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Baik, ayo masuk jamus. Ayo. Ya. Nas Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Bagaimana? Bukan itu, barakallahu fikum. Maka bagaimana menjawab mereka? Seperti awal, dipahami dengan pemahaman salafkah yang demikian? Di zaman salaf, oh, belum ada kelompok ini. Adanya baru kemarin di Indonesia. Artinya hal yang baru, bukan yang lama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini wa imamahum, dan imam mereka yakni penguasa muslimin. Qala, lihatlah. Maka Hudzaifah dengan kecerdasannya bertanya kepada Rasul, illam yakun lahum jama'atun wala imam, bagaimana wahai Rasul kalau sudah tidak ada lagi yang taat pada penguasa, kelompok yang mau taat pada penguasa, dan tidak ada lagi penguasa yang dinobatkan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu dan aliansi tertentu ya Rasul? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firq, tinggalkan kelompok-kelompok itu. Kenapa? Karena bukan lagi di jalan salaf. Karena bukan lagi di jalannya Rasul yang a'lam, ahkam dan aslam. Nah, tinggalkan apapun slogan mereka. Maka fa'tazil tilkal firq kullaha, tinggalkanlah kelompok itu seluruhnya. Walau anta abdu ala asli syajaratin, walaupun engkau diboikot sehingga hanya bisa menggigit yakni akar daripada kayu. Terbayang? Masya Allah ya, keras banget ya. Keras gak ini? Masa ortodok banget ya, eksklusif banget ya, kaku dan jumud banget ya. Jawabannya tidak. Di atas basiroh beliau menerangkan, karena inilah jalan keselamatan. Naam. Hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dzalik. Bertahanlah seperti itu sampai dengan datang maut menjemputmu, engkau tetap dalam keadaan berpegang dengan wasiat Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi tidak ada lagi alasan gimana lagi Ustaz, saya itu di kampung sendirian. Ya, saya di kampung sendirian ya, kepeksanya lah. Rasul gak mengatakan, walaupun kau demikian, tinggal kal til kal firak. Nah, ya tapi nah, sudah kita menjalankan nas, Anda kembali ke siapa ini? Barakallahu fikum. Maka hadi wasiatur Rasul, inilah fitnah, inilah wasiatnya Rasul indal fitan, ketika muncul fitnah. Wal ikhtilafat, dan perbedaan-perbedaan yang ada. Annana nalzamu jama'atal muslimin, kita berpegang teguh dengan kelompok kaum muslimin. Kalau tidak ada kelompok muslimin, semuanya mengaku muslim-muslimin. Wa imamal muslimin, yang bersama imam muslimin, penguasa muslimin. Hatta naslam minasyurur wal fitan, sehingga kita selamat dari kejahatan dan juga fitnah-fitnah. Nambarakallahu fikum. Wa du'ati dholal, dan selamat dari da'i-da'i yang sesat, penyeru-penyeru sesat. Wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam amara bisami wa ta'ati li waliil amri, dan Nabi telah memerintahkan kita untuk taat, mendengar dan taat kepada para penguasa yang mengurusi urusan muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Nah, barakallahu fikum. Apa di sini? Dari sini, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak. Di sini banyak faedah. Yang pertama, diterangkan para ulama, li'annal khilafata, dikarenakan yang namanya kepemimpinan diraihnya dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, imma, yaitu dengan cara yakni ittifaqu ahlil halli wal aqd, kesepakatan atau dengan wasiat atau kesepakatan orang-orang yang memiliki pandangan jauh dan memiliki ilmu agama yang dalam, fulan. Naam. Atau yang kedua, au bil ghalabah, atau dengan ghalabah, yakni dengan mengalahkan. Apakah cara diridhoi, kita sedang mengatakan orang meraihnya ya, apakah dengan cara memberontak, dan memberontak tidaklah dibenarkan dalam Islam. Namun kalau sudah diraih, disepakati sebagai pemimpin, maka ini harus ditaati. Nah, barakallahu fikum. Selama bukan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Maka yang di sini, ini yang pertama. Karena apa? Karena Rasul mengatakan, fa in ta'ammara 'abdun habasyun. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak, kira-kira budak mungkin jadi pemimpin kecuali kalau kudeta. Nah, ini barakallahu. Sehingga di sini ada isyarat demikian, bukan maknanya Rasul membenarkan, namun sedang mengajarkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk taat pada para penguasa. Faedah yang lainnya dari lafaz ini diterangkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, li'annahu laisa nadhar ila syakhsin, bahwasanya dikarenakan yang namanya yang menjadi tinjauan bukanlah kepada individu orangnya. Hah? Individu orangnya bukan. Yang memimpin saya budak ya saya enggak mau. Tidak. Yang memimpin saya fulan, yang merupakan lawan daripada saya. Oh, tidak. Bukan. Yang menjadi tinjauan untuk taat kepada para penguasa bukanlah ila syakhsihi, bukan kepada individunya. Wa innaman nadhar ila mansabihi, yang kita tinjau adalah kedudukan yang dia sekarang raih menjadi apa? Pemimpin. Naam. wa man sabihi khilafatul imamatil muslimin, di mana kedudukan dia telah meraih khilafah kepemimpinan bagi kaum muslimin. 6. Lah ini fatajannub atau di sini Abu Ayun mana bawa kitabnya enggak? Jim atau ha antum? Ada titiknya enggak jimnya? Fa ta ada titiknya? Ada titiknya. Thayyib. Fatajibu ta'atahu. Fatajibu ta'atahu. Maka di sini ketika kedudukannya sudah menjadi pemimpin muslimin, maka wajib untuk kita mentaatinya. Naam. Untuk kita mentaatinya. Walau kana mandaruhu la ya'la yujibul amdar, walaupun mungkin postur tubuhnya, rupanya adalah yang tidak sedap dipandang, ya. Namun apa? Kalau kedudukannya sudah menjadi pemimpin, maka fal ibrah laysat bil madzahir. Yang menjadi ibrah patokan bukan dari penampilan. Bukan dari penampilan, al ibrah bil haqa'iq, yaitu yang menjadi ibrah patokan hakikatnya dia siapa. Banyak pelajaran, ya. Kata Syekh di sini, laisatil ibrah bil madzahir, bukanlah yang namanya patokan penampilannya. Nah, namun hakikatnya. Lah ini yang harus antum perhatikan. Dalam taatan kepada para penguasa demikian. Mengembang dari ini dalam belajar. Jangan yang menjadi patokan madzahir, yakni propaganda, yakni penampilan, yakni hasil yang diraih dari kemegahan dunia. Bukan itu. Nah, namun yang kita lihat hakikatnya itu siapa. Nah, itu siapa. Karena yang namanya, jangankan manusia, sampai pun iblis laknatullah alaihi yang kita berlindung dari godaannya, ketika mau menyesatkan Adam, orang tua kita, apakah menampakkan sebagai orang yang jahat? Tidak. Dengan ucapan manisnya mengatakan, inni laka nasihun amin, aku ini pemberi nasihat yang terpercaya, ikutilah aku, ikutilah aku. Nah, demikian pula maslak seperti ini ditempuh oleh mereka orang-orang sesat dikala menyimpangkan jalannya orang-orang yang beriman. Tidak mengatakan sini aku seret engkau dari jalannya Rasul supaya menjadi sesat, tidak. Namun inilah yang lebih pas, ininya yang lebih baik, ini yang cocok bagi Anda dan seterusnya. Nah, dengan kemasan-kemasan yang seperti itu, maka kita katakan dari pelajaran ini, kata Syekh rahimahullah hafizahullah, tatkala muncul fitnah di mana didapatkan seruan-seruan kelompok-kelompok yang tidak ada di sana, kelompok yang di atas jalan salaf ataupun di atas jalannya Rasul, yang nampak sekali prinsip salaf adalah selalu bersama penguasanya, dalam artian yang ma'ruf bukan yang tidak ma'ruf. Nah, ini barakallahu fikum, maka mereka tinggalkan kelompok-kelompok tadi, walaupun diboikot, walaupun bersendirian sampai dengan maut menjemputnya. Berarti dengan demikian tidak ada alasan, ya terpaksa saya, ya. Arahan Rasul, fal tazil tilkal firaq wa in ta'addu ala asli syajarah. Tinggalkan semua itu walaupun engkau harus menggigit akar kayu, akar pohon sudah. Maknanya diboikot, maknanya dijauhi, sehingga tidak bisa mencari makan kecuali gigit. Nah, ada. Kan demikian, ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Lah inilah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tentang barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang harus kita perhatikan. Mungkin cukup sampai di sini. Nah, karena pembahasan selanjutnya Di sini tentang ta'atu walil amri wa munasahatuhum. Nama to kita lanjutkan panjang 1, 2, 3, 4 halaman. Kurang berapa nih tahu bet? Selama khairan insyaallah. Tayib, kita mudah-mudahan cukup nih. Kalau bab selanjutnya, setelah kita paham, jadi kesimpulan penyimpangan yang terjadi pada mereka dengan sebab mereka keluar dari wasiat Allah dan wasiat Rasulnya, kembali kepada kitab dan sunnah. Loh, kita punya Quran, kita punya sunnah. Iya, namun kalian tidak kunu ma'as-shadiqin. Ini wasiat. Bersamalah orang-orang yang jujur. Siapa golongan yang jujur pertama kali? Para sahabat Nabi. Kenapa kalian tidak mau mengikuti jalan sahabat? Oh, thariqatus salaf, jalannya sahabat aslam. Thariqatul khalaf, a'lam wa ahkam. Ya. Jalannya salaf memang membawa kepada keselamatan. Tapi jalan khalaf, jalan kita ini kontemporer, itu a'lam, lebih berilmu. Lebih berilmu. Ya. Karena dulu para sahabat ada yang hafalnya cuma sekian hadis, sekian hadis, sekian hadis. Kalau kita sekarang sudah pakai komputer saja itu sudah tut, semuanya keluar. Wah, ya. Lebih berilmu mencakup, tahu yang sahih, tahu yang dhaif. Nah, ini tadi. Berilmu. Lebih bisa menempatkan ini itu, coba. Itu kan pendapat satu pendapat. Kita tahu pendapat ini, lebih berilmu, masya Allah, ya. Wa ahkam, dan lebih hikmah. Pas pada tempat dan keadaan kita sekarang. Oh iya ya. Maka jawabannya la, thariqatus salaf a'lam wa ahkam wa a'lam. Jalannya salaf itu tetap lebih selamat, lebih berilmu dan lebih tepat dengan keadaan. Kenapa demikian? Li'annahu laysa yakunu aslaman illa idza kana a'laman wa ahkama. Dikarenakan tidaklah sesuatu akan menjadi selamat kecuali kalau betul-betul menetapi ilmu dan tepat pada jalannya. Ya atau tidak? Iya. Bagaimana Anda mengatakan ini namun ternyata mengarahkan mengingkari jalannya salaf? Sehingga di sini jangan tertipu, ya. Sehingga Anda akan melihat syiar-syiar mereka glamor dunia. Ngenau mboten? Glamor dunia. Pada kami fulan, fulan, fulan, fulan, yang ini itu. Diraih ini, diraih itu, diraih ini, diraih itu, ya. Iya apa tidak di sini? Oh iya. Nah, inilah barakallahu fikum. Tadi sebab menyimpangnya mereka itu. Barakallahu fikum. Maka di sini bagaimana bentuk taatu walil amri wa munasahatuhum? Wa munasahatuhum. Bagaimana taat kepada waliul amri dan menasehati mereka? Poin pertama yang harus kita tanamkan, kata beliau, waliyul amri la yushtartu fihi an yakuna kamila, yaitu seorang pemimpin tidaklah menjadi syarat padanya harus orang yang sempurna. Sempurna fisiknya, sempurna akalnya, sempurna hartanya, sempurna seluruhnya. Tidak. Nah, la yushtarat, bukan menjadi syarat. Kita bukan bicara politik ya. Saya tadi kepengen berhenti, khawatir dikira tadi ya. Nah, ini barakallahu fik. Yakunu indahu akhta, kadangkala ada pada mereka kesalahan-kesalahan. Yakunu indahu syai'un minal mukhalafat, ada pada mereka penyelisian-penyelisian syariat. Akan tetapi selama mereka kedudukannya sebagai penguasa, sebagai pemimpin, lakinna yutau walau fasiqa, akan tetapi walaupun keadaannya tadi memiliki dosa-dosa, kesalahan dan menyelisih syariat, tetap dia yutau, ditaati walau kana fasiqa, walaupun fasik sekalipun. Nah, kecuali kalau sudah nampak darinya kufran bawaha, yaitu kekufuran yang nyata-nyata jelas, mencela Islam, mencela muslimin, mencela Allah dan Rasulnya. Nyata-nyata. Nah, lah ini boleh. Itu pun dengan nanti kita melihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah, in kana indahu mukhalafat la tasilu ila hadil kufri. Ini yang paling pokok. Yaitu walaupun mereka fasik dan walaupun mereka menyelisih penyelisian syariat yang banyak, selama belum sampai pada batasan kekufuran. Fa innaha tajibu ta'atuhu ma'al munasahatilah, maka wajib untuk kita tetap taat pada penguasa dan juga bersamaan demi menasehati mereka. Menasehati penguasa. Naam Tamisadari radhiyallahu anhu, itu agama ini nasihat. Di antara nasihat tersebut diberikan kepada siapa? Li kitabillah wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para penguasa kaum muslimin. Bagaimana bentuk nasihat pada para penguasa kaum muslimin? Disebutkan oleh para ulama syurah hadis ini, di antaranya adalah pertama, da'watulahu, mendoakan kebaikan bagi para penguasa. As-sam'u wa ta'afi ma la ma'siyatallahi fi, mendengar dan taat dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah di dalamnya. Ini nasihat kepada para penguasa. Artinya semacam begini. Ya, semacam begini. Antum dinakali oleh orang. Orang ini nakal kepada antum karena enggak tahu siapa antum. Namun katakan, "Ki, jenengan kan seperti itu, saya yang nolong, saya yang bantu. Kira-kira malu enggak?" Malu enggak ini? Yang nakal tadi malu enggak sama antum? Hah? Ini secara rasio kita. Nah, antum sebelah antum nakali. Nakal jahat sama antum. Ternyata antum ingatkan, karena mungkin dia tidak tahu, ingatkan. Niki Pak, jenengan ledenge lancar karena teker siki tiap hari. Or begini sebagai misal ya. Jenengan begini karena saya tidak pernah nyetel musik seru-seru. Ini dan seru, bahkan tidak mau musik sama sekali. Nah, sudah. Karena ini jadi ada damai. Kira-kira ketika dia mau ganggu antum, berbuat jahat kepada antum, mikir enggak? Hah? Mikir enggak? Jadi enak apa tidak? Enak. Demikian pula yang seperti ini jadi nasihat kepada para penguasa. Lah wong rakyatku mendengar dan taat. Ya apa tidak? Didoakan kepada Allah, itu secara logika kita. Jadi jangan mengatakan bahwasanya tidak mencela para penguasa di mimbar-mimbar tidak masuk akal, justru masuk akal. Karena dengan mereka mengetahui kebaikan rakyat kepada mereka, maka mereka mudah-mudahan akan semakin segan kepada kejahatan, melakukan kejahatan kepada rakyat. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Ammal khuruju alaihi, adapun keluar memberontak atas mereka, yakni khuruj di sini keluar kepada penguasa, ada dua bentuk. Terang-terangan kudeta. Di dalam kitab ini Al-Masailul Mulimmah, Masyakilul Mulimmah, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang adanya mudhaharat, bagaimana turun di jalan-jalan untuk demo kepada penguasa, apakah itu termasuk jalannya salaf? Beliau mengatakan tidak, itu termasuk jalannya orang-orang khawarij. Nah, orangnya khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga di sini panjang penjelasan beliau. Maka di sini kita terangkan wan nahyu anil ammal khuruju alaihi bihujatil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fahada huwal munkar. Orang yang khuruj, keluar dari ketatan pada pemerintah, apakah dengan cara terang-terangan ataupun yang tadi, maka dengan dalih ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka fahadha huwal munkar, maka inilah jatuh pada kemungkaran. Dari si mana kepada kemungkaran? Karena yang namanya munkar dikala mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan ma'ruf. Nah, bukan ma'ruf. Limadha? Li'annahu yatarattab 'alal khuruji mafasidun 'azimah. Dikarenakan dengan adanya perbuatan tadi, khuruj, keluar dari ketaatan pada penguasa, akan diraih kerusakan-kerusakan yang banyak. Ya. Sudah kita saksikan, sudah terbukti, dan waqi'u syahidun 'alaihi, kenyataan menjadi saksi dan bukti nyata. Sabqud dima, ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin. Tadi mafasidun 'azimah, kerusakan yang banyak. Contohnya apa? Kemacetan lalu lintas. Ya. Sudah. Yang kedua, ditinggalkannya kewajiban rumah tangga. Ketiga, yang lainnya sudah. Oh, baru dua aja sudah ya. Ini. Bahkan kadangkala sholat berjamaah di masjid ditinggalkan. Bahkan kadangkala na'udzubillah terjadi penjarahan dan juga terjadi penganiayaan, bahkan mencela lisan-lisan mereka kepada orang yang mereka benci. Padahal sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim fasik. Na'udzubillah ini. Dan juga safku dima, tidak jarang terjadi pertumpahan darah, terjadi taburan antara penjaga keamanan dan mereka demonstran, akhirnya mati. Lihatlah. Wa tafarruqul kalimah, tercerai-berai kalimat muslimin, wa tasallutul a'da, dan dimanfaatkan hingga akhirnya dikuasai oleh musuh-musuh. Ya. Sehingga dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahmullah, as-sabru ala ma indahu wulatul umur minan nam. Ini kita bersabar dengan meminta kepada Allah apa yang, yaitu kebaikan kepada Allah dengan apa yang terjadi dari kejahatan para penguasa, ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Allah yang memiliki hati, Allah yang memiliki kekuasaan, maka kita minta kepada Allah untuk memperbaiki keadaan. Ini sebagai penutup pada majelis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bab tentang menasihati para penguasa masih tersisa di sana dalam beberapa halaman, insyaallah kita baca kembali dan kita tambahkan fawaid dari kaidah amar ma'ruf nahi mungkar menurut ahli sunnah wal jamaah dan timbangan manhaj salaf. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca ini bermanfaat. Ada kekurangan dan kesilafan datangnya dari syaitan dan diri kami pribadi, maka pun kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.